berdua berjumpa dan bercinta terpisah pula. Ayah ibumu sayang telah memilih pada jodoh yang lain. Ku tak berdaya, ku tak berdaya. Berpisah pula, ku tak berdaya.